Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Kita akan melanjutkan pembahasan kita yang berikutnya, yaitu tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-25. Naam. Kemarin kita ambil adalah ayat yang ke-34. Naam, sekarang masuk pada ayat yang ke-35. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan kepada Nabi Adam AS beserta istrinya yaitu Hawa agar tidak mendekati syajarah, yaitu syajaratul khuld, syajaratul khuldi, karena apabila keduanya mendekati kemudian memakan buah yang Allah Subhanahu wa taala larang, yang mana waktu itu iblis la'anatullah alaih yang membisiki kedua, yaitu Adam alaihissalam dan juga Hawa, akhirnya kedua-duanya mendekati pohon tersebut dan memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akhirnya menakdirkan serta mengusir Nabi Adam alaihissalam dari surga disebabkan karena bisikan iblis tadi itu. Naam. Karena seharusnya Nabi Adam AS kalau waktu itu tidak makan buah khuldi tersebut atau tidak mendekati pohon tersebut kemudian makan buah dari pohon tersebut, niscaya kehidupannya akan kekal senantiasa di surga terus. Tapi karena bisikan iblis la'anatullah alaih, akhirnya tergelincir Nabi Adam AS, na'am barakallahu fikum, dan akhirnya memakan buah yang dilarang tersebut. Kita lihat sini. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-35 dari surat Al-Baqarah, "Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha raghadan haythu syi'tuma wa la taqrabha hadhihi asy-syajarata fa takuna minadh dhalimin." Wa qulna, dan kami berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Adam, wahai Adam, uskun anta wa zawjukal jannah." Tinggallah engkau dan istrimu di surga. Wa kula minha rahadan haitsu syi'tuma, dan makanlah kalian berdua dari nikmat dan rezeki yang ada dalam surga tersebut. Rahadan, dalam keadaan tenang, dalam keadaan bersenang-senang, nikmat di dalamnya. Kemudian wala taqraba hadhihi syajarah, dan jangan sekali-kali kalian berdua, yaitu Adam dan istrinya, diperingatkan, jangan sekali-kali kalian berdua mendekati pohon tersebut atau pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin, yang mana apabila kalian berdua mendekati pohon tersebut, niscaya kalian termasuk orang-orang yang berbuat zaliman, berbuat kezaliman. Barakallahu fikum. Kita lihat tafsirnya di sini. Wa qala Allahu, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya Adam, wahai Adam, uskun anta wa zawjuka Hawa al-jannata." Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu yaitu Hawa. Naam, istri Nabi Adam alaihi salam, ma'rufnya dikenal dengan Hawa ya. Hawa, naam. Tinggallah engkau dan istrimu di surga. Wa tamatta'a bi thimariha, dan bersenang-senanglah kalian berdua dengan buah-buahan yang ada dalam surga tersebut. Tamattu'an hani'an, dengan na'am barakallahu fikum, sifat yang bersenang-senang tapi dalam keadaan lapang, tenang, tentram. Wasi'an, dalam keadaan luas. Fi ayyi makanin tasya'ani fiha, pada tempat yang manapun terserah kalian berdua. Karena dalam surga itu ya barakallahu fikum wa hafizakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan mengenai surga bahwasannya apa yang mereka inginkan, itu orang-orang penduduk surga, semuanya ada. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid." Nah, bagi mereka, itu orang-orang penduduk surga, "Ma yasha'una fiha," apa-apa yang mereka inginkan di dalamnya. Waladaina mazid, dan kami pun masih punya tambahan. Itu tambahan kenikmatan adalah an-nadhar ila wajhillahi tabaraka ta'ala. Paham tidak ya? An-nadhar ila wajhillahi tabaraka wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan kenikmatan surga, kemudian masih memberikan nikmat tambahan, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Karena yang diinginkan dengan az-ziyadah di situ adalah surga, adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Lilladzina ahsanul husna waz-ziyadah." Ya kan? Bagi orang-orang yang berbuat baik mendapatkan al-husna. Apa itu al-husna? Jannah, surga. Waz-ziyadah, ziyadah di sini maknanya adalah an-nadhar, yaitu melihat ila wajhillahi tabaraka wa taala, melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenikmatan di atas kenikmatan. Naam. Mereka masuk di dalam surga itu sudah kenikmatan, kemudian diberikan apa? Diberikan tambahan lagi kenikmatan, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Disebutkan dalam sebuah riwayat itu bahwasanya mereka saling naam berkunjung, dalam artian pergi untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala ketika hari Jumat. Naam, mendatangi pasar-pasar surga. Naam, barakallahu fikum. Kemudian setiap kali naam yang orang lelaki mendatangi kemudian melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, begitu pulang naam kepada tempatnya masing-masing, semakin ganteng yang laki-laki. Yang perempuan juga semakin tambah cantik. Itulah kenikmatan di surga. Naam, barakallahu fikum. Berikutnya, kata beliau sini dalam tafsirannya, wala taqrabu hadhihi syajarata, dan jangan sekali-kali kalian mendekati enam pohon ini, hatta la taqwa fil maksiyah, agar kalian berdua tidak terjatuh dalam kemaksiatan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya jika kalian berdua mendekati pohon tersebut, paham ya? Naam, yang mana itu nanti ada bisikan iblis laknatullah alaih, kalau kalian sampai terjatuh nah ke dalam pohon tersebut, kemudian makan buah tersebut, maka kalian termasuk orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Nah, kita lihat sini, fatasira minal mutajawizina amrallah. Maka kalian berdua, jika kalian mendekati pohon tersebut, niscaya kalian berdua akan menjadi orang-orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Allah Subhanahu wa taala sudah melarang, wala taqraba. Jangan sekali-kali kalian berdua mendekati pohon tersebut. Berarti kalau kalian berdua mendekati pohon tersebut, berarti kalian nah barakallahu fikum telah melampaui batas atau melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bagaimana akhirnya? Iblis laknatullah alaih membisiki dan membuat apa? Syubhat. Nah barakallahu fikum. Naam, yaitu kisah yang berikutnya. Fa azallahum asyaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Inilah kisahnya, kronologi kejadian Nabi Adam alaihi salam yang waktu itu berada di surga bersama istrinya, kemudian karena terjerat oleh bisikan syaitan iblis laknatullah alaih, akhirnya terjerumus dan mendekati pohon tersebut, dan akhirnya termasuk na'am barakallahu fikum orang-orang yang Allah Ta'ala usir dari surga, termasuk hamba yang diusir dari surga. Nah, namun apakah Nabi Adam AS tidak bertaubat? Tidak demikian barakallahu fikum. Nabi Adam AS langsung bertaubat, diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk bertaubat, dan akhirnya pun bertaubat. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan atau menerima taubatnya Nabi Adam AS. Tapi sudah di nah barakallahu fikum diperintah turun ke dunia, tidak di surga lagi. Kita lihat sini, fa'azallahu masyaitan, kemudian syaitan itu membikin Nabi Adam AS dan istrinya tergelincir, terpeleset gitu. Paham ya? Nah, dibikin tergelincir dan terpeleset atau terjerumus. Naam, anha, dari larangan tadi. Larangan dekat pohon, akhirnya dikarenakan bisikan iblis laknatullah alaih, terjerumus juga akhirnya. Naam. Fa akhrajahuma mimma kana fihi, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun juga mengeluarkan mereka berdua dari kenikmatan yang dahulu mereka berdua berada di dalamnya, kenikmatan surga. Nah, sebabnya apa? Sebabnya melanggar. Nah, disebabkan karena apa? Bisikan iblis lah itu. Nah, walayyadu billah, hati-hati ya, iblis laknatullah alaih. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan wa qulna, dan kami pun mengatakan ihbitu ba'dukum li ba'din adu, turunlah kalian semuanya. Nah, turunlah kalian semuanya ke muka bumi atau dunia. dan akhirnya kalian pun akan saling menjadi musuh. Dalam artian bagaimana? Adam alaihissalam dan Hawa dan Iblis saling bermusuhan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Dan bagi kalian di muka bumi nan akan ada tempat tinggal dan juga ada akan ada kenikmatan, diberikan kenikmatan di dunia ini ila hin, sampai waktu yang ditentukan itu ajal, sampai ajal menjemput. Kita lihat tafsirannya. Fa'awqa'ahum asyaitanu fil khati'ah. Kemudian Allah, kemudian setan itu menjerumuskan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa ke dalam kesalahan. Kesalahan. Mana kesalahannya? Yaitu melanggar perintahnya. Nah, Allah Ta'ala melarang malah justru dilanggar. Nah, barakallahu fikum. Bi'an waswasalahuma. Yaitu dengan cara syaitan itu membuat waswas sama waswas. Bisikan pada mereka berdua, kepada Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Hatta akala minasyajarah. Hingga mereka berdua memakan buah dari pohon tersebut. Wal'iyadzubillah. Akhirnya bagaimana? Akhirnya fatasabbaba fi ikhrajihima minal jannah wa na'imiha. Akhirnya perbuatan tersebut menjadi sebab nam dikeluarkannya Nabi Adam alaihi salam dan Hawa dari surga dan juga dari kenikmatannya. Semula Nabi Adam alaihi salam dan juga Hawa berada di dalam kenikmatan di surga, tapi karena iblis la'natullah alaih menghias-hiasi dan juga membuat tipu daya atau membuat bisikan-bisikan. Nah, barakallahu fikum, agar mendekati akhirnya Nabi Adam AS dan Hawa pun juga. Nah, barakallahu fikum, termakan oleh syubhat iblis tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Berikutnya, wa qala Allahu lahum, akhirnya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka, yaitu Nabi Adam AS dan juga Hawa serta iblis sekalian, ihbitu ilal ardi. Ihbitu itu turunlah. Turunlah kalian ke muka bumi. Yu'adi ba'dukum ba'da, yang mana sebagian kalian akan saling memusuhi sebagian yang lainnya. Ayat yaitu Adam wa Hawa wa syaitan. Adam alaihissalam wa Hawa dan syaitan saling bermusuhan. Nah, barakallahu fikum. Nah, karena syaitan tadi yang membuat apa? Membuat enam ulah, membuat tipu daya, membuat talfis penyamaran kepada Nabi Adam alaihissalam dan juga Hawa. Akhirnya mereka berdua terjerumus dan mendekati serta memakan buah dari pohon tersebut. Nah, kita lihat sini. Walakum fil ardi istiqrarun wa iqamatun. Namun bagi kalian di muka bumi ini ada ketetapan, kelanggengan senantiasa tinggal di muka bumi, wa iqamah, tempat tinggal, menetap dan tempat tinggal. Wa intifa'un bima fiha ila waqtin intihai ajalikum. Dan juga bisa mengambil manfaat dengan apa-apa yang ada di muka bumi ini hingga atau sampai waktu habisnya ajal kalian. Jadi ajal itu kematian. Kalau sudah kalian mati, sudah habis. Nah, barakallahu fikum. Hingga saat ini barakallahu fikum wa hafidzakumullah, iblis la'natullah alaihi masih berupaya untuk mengganggu. Nah, barakallahu fikum, anak-anak Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana dijerumuskan dengan jerat-jerat dan jaringan-jaringan syaitan yang mereka berupaya semaksimal mungkin untuk menelantarkan dan menjerumuskan kepada na'am barakallahu fikum nar, pada api neraka jahannam walayyadzubillah. Oleh karena itu kita harus berupaya semaksimal mungkin menjaga kita dan juga menjaga agama kita dengan cara mengilmui atau berilmu atau juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang benar, yang mana keimanan itu tidak akan dikatakan benar kecuali didasari oleh ilmu. Na'am. Yang terakhir yaitu ayat yang ke-37. Kemudian Nabi Adam AS dan Hawa setelah diturunkan di muka bumi atau diperintahkan turun ke muka bumi, fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Perhatikan di sini. Kemudian mereka berdua yaitu Nabi Adam AS dan Hawa nam bertemu kepada Rabbnya dengan apa? Membacakan atau membacakan, melantunkan di hadapan Rabbnya kalimatin, dengan beberapa kalimat yang tentunya ada apa? Ada makna taubat di situ. Nah, fataba alaih, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan nam ilham, memberikan wahyu. Nah, barakallahu fikum, untuk Nabi Adam alaihissalam bertaubat. Ewa. Dan akhirnya beristighfar dan juga diterima taubatnya. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat nam yang senantiasa memberikan ampunan dan juga zat yang senantiasa menyayangi. Naam. Kita lihat tafsirannya. Fatalaqa Adamu bil qabuli kalimatin. Kemudian Nabi Adam alaihissalam barakallahu fikum berjumpa dengan sikap penerimaan dan pasrah dengan beberapa kalimat atau melantunkan atau membacakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala beberapa kalimat. Naam. Alhamahullahu iyyaha taubatan wa istighfaran, yang Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada naam barakallahu fikum kepada kalimat-kalimat tersebut. Taubatan sebagai taubat wa istighfaran, dan juga bentuk minta ampun. Minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala karena merasa keliru, merasa bersalah. Diperintahkan jangan mendekati pohon, malah justru terjerumus dan mendekati pohon tersebut, ya akhirnya apa? Diusir dari surga. Iblis yang mempengaruhi. Iblis yang mempengaruhi. Wa hiya qawlu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana dzalamna anfusana." Jadi Nabi Adam alaihissalam melantunkan kalimat-kalimat ini. Perhatikan, "Rabbana dzalamna anfusana." Wahai Rabb kami, "dzalamna anfusana." Sungguh kami telah mendzalimi diri-diri kami. "Wa in lam taghfir lana," dan jika engkau tidak mengampuni kami, "watarhamna," dan engkau tidak menyayangi kami, "lanakunanna minal khasirin," niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Inilah kalimat-kalimat yang diucapkan Nabi Adam AS di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah merasa bersalah dan merasa keliru. Naam barakallahu fikum. Naam. Kemudian berikutnya fataballahu alaihi, akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun juga memberikan taubat kepadanya. Wa ghafara lahu dhanbah, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya yang telah dilakukan tadi. Innahu ta'ala huwat tawwabu liman taba min ibadihi arrahimu bihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang senantiasa memberikan taubat, menerima taubat. Naam. Bagi orang yang bertaubat dari kalangan hamba-hambanya, dan juga zat yang senantiasa menyayangi mereka. Itulah Allah Subhanahu wa taala, zat yang senantiasa menerima taubatnya seorang hamba selama taubat tersebut terpenuhi, dalam artian terpenuhi syarat-syaratnya. Bukan sembarang taubat, namun taubat itu ada syarat-syaratnya. Di antara syaratnya yang berkaitan dengan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-ikhlas. Ikhlas. Jadi murni meniatkan ikhlas karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala ketika bertaubat. Kemudian yang kedua adalah menyesali perbuatan maksiat yang dia lakukan. Kemudian yang ketiga adalah meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Kemudian yang keempat adalah berazam kuat, berkeinginan kuat, berupaya semaksimal mungkin untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat tersebut. Inilah empat syarat berkaitan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan dengan waktunya barakallahu fikum. Na'am barakallahu fikum, disebutkan di sana dalam hadis, nah bahwasanya waktunya adalah selama nyawa masih belum sampai kerongkongan, maka itu masih diterima tobatnya. Barakallahu fikum, ruh itu belum sampai kerongkongan, masih diterima tobatnya. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala masih menerima tobatnya seorang hamba selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Paham ya? Sehingga ketika ajal menjemputnya, kemudian sudah sakaratul maut, sudah nyawa sampai di kerongkongan, sudah mau dicabut, enggak ada waktu lagi untuk taubat sudah, enggak diterima lagi. Itu yang pertama. Di antaranya yang kedua adalah sebelum matahari terbit dari arah barat. Paham ya? Sebelum matahari terbit dari arah barat, yaitu sebelum menjelang hari kiamat, masih diampuni dan pintu taubat masih terbuka. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na barakallahu fikum, wala tanqati'u at-taubah hatta tatlu' asy-syams min maghribiha." Dan tidak terputus taubat itu, dalam artian pintunya masih senantiasa terbuka dan dibukakan selebar-lebarnya untuk bertaubat selama apa? Selama matahari belum terbit dari arah barat. Paham tidak? Ya? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kalian semuanya wahai segenap kaum mukminin. Nah, bertobatlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kalian termasuk orang-orang beruntung. Kemudian Allah taala juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang benar. Taubat yang benar sebagaimana sudah kami sebutkan syarat-syarat yang sudah kita lewati tadi. Nah, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadialladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an." Katakanlah, Ya ibadiyal ladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang mereka melampaui batas. La taqnatu min rahmatillah. Jangan sampai kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, merasa tidak diampuni dan semisalnya, jangan. Walaupun sebesar apapun dosanya, setinggi apapun dosanya, sedalam apapun dosanya, selama dia bertaubat dengan taubat yang benar, barakallahu fikum, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa enam, semua dosa. Bahkan dosa syirik diampuni apabila apa? Taubat sebelum meninggalnya. Nah, barakallahu fikum. Itu yang mungkin Anda bisa saya sampaikan. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Bi'idznillah jalla wa ala subhanahu wa ta'ala bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.